Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala abdikal mujtaba wa habibikal muntaka sayyidi ahlil ardi wa sayyidi ahlis sama sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wal arifin wal awliya wa'ala alihi wa ashabihi arbabi sidqi wa tuga wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmil liqa amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan kembali kita dalam majlis malam Senin, majlis ilmu hadis di riwayah, di mana kita akan mengambil satu hadis baru, hadis yang ke-16 yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, untuk mengambil keberkahan dari kalimat-kalimat yang keluar pertama kali dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bersama-sama hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Ini hadis berkenaan dengan salah satu sifat yang harus kita hindari, yaitu sifat melampiaskan amarah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Rasul di dalam hadis ini disebutkan bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Sayyiduna Abu Darda. Pendapat yang kedua mengatakan Sayyiduna Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Pendapat yang ketiga mengatakan Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan lain lagi. Jadi banyak pendapat ulama dalam menentukan siapa laki-laki yang datang kepada Rasul meminta pesan dan wasiat dari Nabi. Laki-laki itu mengatakan qala lin Nabi, beliau berkata kepada Nabi, ausini, berikan aku pesan, wasiatkanlah kepadaku sesuatu, tunjukkan kepadaku sesuatu yang memberikan manfaat untukku dunia dan akhirat, dan mendekatkan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ausini, itu maknanya. Lalu Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah. Lalu faraddada miraran, lalu dia ngulang lagi, diulangi lagi, diriwayatkan sampai 3 kali. Ausini, ketika Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah, dibilang lagi ausini. Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali dia minta wasiat dari Rasul. Rasul mewasiatkan dengan wasiat yang pendek tapi sangat bermanfaat, yaitu la taghdab, jangan marah. Apa maksudnya la taghdab? Ada dua makna kalimat la taghdab. Jangan marah. Maksudnya yang pertama, maksud dari la taghdab, jangan marah, jangan mengerjakan sebab-sebab yang menimbulkan amarah. Jangan mengerjakan sebab-sebab yang menimbulkan amarah. Ya, banyak hal yang menimbulkan amarah, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Usil misalnya, ya, ada orang sarungnya diikat lagi tidur misalnya, pakai sarung diikat ke jempolnya. Ya, biasanya tuh kadang santri usil begitu. Itu kan bikin orang marah. Jangan ngerjakan yang begitu, usil sama orang lain. Ya, atau berupa ucapan, mengejek, meledek, bikin orang marah. Sesuatu yang menyebabkan orang marah, jangan kerjakan. Artinya juga perintah untuk ngerjain sebaliknya, mengerjakan sesuatu yang membuat orang tidak marah. Apa kerjaan yang membuat orang tidak marah? Ya, kita berlemah lembut terhadap orang lain sehingga orang lain tidak marah. Kita berakhlak baik terhadap orang lain, kita merendahkan diri kepada orang lain. Itu berarti kita tidak membuat sesuatu yang membuat orang marah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, artinya la taghdab, jangan marah, jangan lampiaskan kemarahanmu. Jangan lampiaskan kemarahanmu, sebab marah ini sifat yang ada dalam diri manusia, bahkan dalam diri binatang. Dan yang paling terkenal dengan binatang pendendam itu adalah unta. Jangan sekali-kali membuat unta marah. Terlihat dia tidak membalas, tapi dia akan mencari suatu waktu kesempatan untuk membalasnya. Bahkan binatang pun ada punya sifat marah, bukan manusia aja. Coba aja kuda ente usilin, ditendang karena dia marah. Kambing begitu juga. Kalau kita usilin, dia akan marah, bukan manusia aja. Karena sifat marah ini ada dalam diri makhluk hidup, manusia ataupun binatang. Tapi kata Rasul pasannya, la taghdab, jangan lampiaskan kemarahanmu. Jangan lampiaskan kemarahanmu. Kalau seorang enggak punya marah, enggak punya sifat marah sama sekali, itu kata Al-Imam Syafi'i, ini bukan manusia, ini himar. Katanya apa? Himar, keledai. Ya, kata Imam Syafi'i, idza stughdibar rajul falam yaghdab fa huwa himar. Kalau seseorang itu dibuat marah, dia enggak marah, maka dia himar. Jadi bukan manusia ente. Karena memang sifat marah ini ada dalam diri manusia, cuma bedanya ada yang melampiaskannya dan ada yang bisa menahannya. Dan Rasul dalam wasiatnya ini kepada orang tersebut, kepada salah seorang sahabat, Sayyidina Abu Darda atau Sayyidina Sufyan bin Abdullah Tsaqafi atau Sayyidina Abdullah bin Umar, menurut pendapat ulama yang tadi bermacam-macam, pesannya la taghdab, jangan lampiaskan kemarahanmu. Itu makna yang kedua. Jadi dua makna kalimat la taghdab, pesan Rasul terhadap sahabat ini, dan juga tentunya pesan Rasul kepada kita sekalian, pada umatnya. Jangan lampiaskan marah, atau makna yang pertama tadi, jangan mengerjakan hal-hal yang menyebabkan marah. Jangan menyebabkan seseorang menjadi marah karena perbuatan atau ucapan kita. Ya. Jadi itu orang, sahabat itu berkali-kali minta sama Rasul wasiat, tapi beliau tetap memberikan wasiat yang sama, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Bahkan dalam riwayat yang lain, langsung Rasulullah mengatakannya 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ketika di dalam riwayat Sayyidina Uthman bin Abi Syaibah, ya, ketika sahabat itu meminta wasiat, Rasul langsung mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali, menunjukkan bahwa pesan ini, wasiat ini sangat begitu penting. Karena ketika kita mampu menahan dan tidak melampiaskan amarah, maka akan mendatangkan banyak maslahat dan akan mengenyahkan banyak madarat. Orang dengan sebab marah akan mendatangkan banyak madarat. Nah, kalau orang enggak lekas marah, bisa meredam amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya, banyak datang maslahat dan banyak mengenyahkan madarat. Suatu hal yang kalau dia marah akan datang masalah, problem begini begitu, tapi karena dia enggak marah jadi problem ini, masalah ini jadi tersingkirkan, jadi ternyahkan. Ini permintaan beberapa kali dalam hadis tersebut kepada Rasul, lalu kemudian dijawab, dipesankan dengan hal yang sama, la taghdab, sama seperti ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, beliau berkata kepada Nabi, alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang bisa aku baca doa tersebut. Maka kata Rasul, salillah al-afiyah, minta sama Allah al-afiyah, singkat, minta sama Allah al-afiyah. Lalu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ngomong lagi, ngulangi lagi, ya Rasulullah, ajarkan aku doa. Rupanya beliau ingin tambahan, ya Rasulullah, ajarkan aku doa. Lalu Rasul katakan, salillah al-afiyah, minta dari Allah al-afiyah. Lalu diulang lagi, ya Rasulullah, minta, ajarkan aku doa, sebuah doa. Lalu Rasul mengatakan di ketiga kalinya, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sungguh jika Allah memberikanmu al-afiyah di dunia wal akhirah, maka engkau telah diberikan oleh Allah semua kebaikan. Minta al-afiyah, sama seperti tadi, minta lagi tetap diberikan hal yang sama, itulah la taghdab. Sayyidina Abbas minta lagi tetap diberikan sama, itu doanya al-afiyah. Di dalam riwayat yang lain, ada seorang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam sorga. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Lalu dia diulangi lagi, ajarkan aku sesuatu yang amalan yang membuat aku masuk sorga. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Lalu Rasul, dalam riwayat ini Rasul menyambung, ketika di kedua kali beliau mengatakan la taghdab, jangan marah, kemudian beliau mengatakan, beristighfarlah kepada Allah sebelum sholat asar sebanyak 70 kali, niscaya Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun. Istighfar 70 kali sebelum sholat asar, diampuni dosa selama 70 tahun. Lalu kata orang ini, kata sahabat ini, ya Rasulullah, kalau aku enggak punya dosa selama 70 tahun, ada enggak ada dosanya 10-7-7. Kalau tidak ada dosa selama 70 tahun, kata Rasulullah, akan diampuni dosa ibumu selama 70 tahun. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, kalau ibuku juga enggak ada dosanya selama 70 tahun, akan diampuni dosa ayahmu selama 70 tahun. Lalu kata Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ayahku juga enggak ada dosanya selama 70 tahun, akan diampuni dosa saudara-saudaramu selama 70 tahun. Itu istighfar 70 kali sebelum sholat asar, astaghfirullahal azim, 70 kali. Ya. Gitu dalam satu riwayat demikian, ada sambungannya, bukan hanya la taghdab tapi disambung dengan pesan yang lainnya. Lalu di dalam riwayat Sayyidina Anas, ya, riwayat lain ini, kalau tadi kita yang di dalam hadis Al-Arba'in Nawawiyah, riwayat dari Imam Sayyidina Abu Hurairah, yang ini dari Sayyidina Anas, ada riwayat, ada seorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hal apa yang paling dahsyat dari segala sesuatu? Yang paling dahsyat itu apa? Dari semua segala sesuatu, yang paling dahsyatnya itu apa? Kata Rasulullah, ghadabullah, marahnya Allah. Udah paling dahsyat dari segala sesuatu, marahnya Allah. Orang ini nanya rupanya supaya biar selamat dari yang paling dahsyat itu. Maka dia bertanya lagi, kalau gitu apa yang membuat aku selamat dari marahnya Allah, dari murkanya Allah? Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Jangan marah membuat Allah Ta'ala juga nanti tidak marah kepada kita ketika kita tidak melampiaskan amarah. Kalau marah yang ada dalam diri manusia ini ada, Allah pun juga marahnya ada. Sebagaimana disebutkan tadi, ghadabullah, murka Allah, marahnya Allah. Jadi Allah marah sebagaimana manusia juga marah. Tapi marahnya manusia dengan marahnya Allah tentu beda. Karena Allah Ta'ala punya sifat mukhalafatun lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Enggak mungkin Allah marah sama seperti kita marah. Kita marah bagaimana? Marah kita ini disebutkan definisinya oleh ulama, thawran damul qalb, bergumuruhnya darah yang ada dalam hati, dan bergejolaknya itu darah ketika dia, seseorang itu terkena sesuatu yang tidak disenangi, bergejolak dan bergemuruhnya darah itu terhadap seseorang ketika dia tidak diperlakukan sesuatu yang dia tidak senangi. Makanya kalau ada orang marah, mukanya apa? Merah, darahnya itu memuncak. Nah, terlihat mukanya merah, matanya merah, kadang pula lehernya kadang juga merah. Apalagi kalau orangnya putih bersih kelihatan merah. Ya, kalau orang hitam enggak kelihatan. Orang putih bersih kelihatan merah. Ya, tapi tetap kelihatan merah, seorang marah tetap kelihatan walaupun warna kulitnya beda-beda, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Tetap kalau orang kelihatan, kalau orang marah tetap dia kelihatan. Dan seseorang kalau dia ingin tahu bahwasannya dirinya kalau lagi marah itu enggak bagus, coba kacakan dirinya ketika lagi marah. Kalau lagi pegang kaca gitu, lagi marah bener, kacain bagaimana mukanya. Hah? Seseorang ketika marah terlihat begitu menyeramkan, karena darah yang memuncak dan kemudian semuanya raut muka yang begitu sangat merah, sehingga tidak suka orang ketika marah melihat dirinya sewaktu marah, menunjukkan bahwa marah itu buruk. Karena orang yang punya marah aja dia tidak senang melihat dirinya ketika marah, apalagi orang lain, menunjukkan bahwa marah itu sesuatu hal yang buruk. Ya, kecuali marah karena Allah, lain. Ini yang dibenci di sini, marah karena hawa nafsu, karena dirinya. Ya, tapi marahnya Allah bukan marahnya kita seperti kita. Marahnya Allah artinya iradatul intiqam. Iradah, kehendak. Allah Ta'ala punya iradah, punya kehendak untuk membalas kepada hambanya. Ketika seorang hambanya berbuat maksiat, maka kehendak Allah nanti akan menyiksanya di hari kiamat. Itu namanya murka Allah, marah Allah, begitu maknanya. Kehendaknya untuk membalasnya di hari akhirat ketika orang itu berbuat maksiat. Ya. Dan marah ini ketika tadi Rasul mengatakan la taghdab, jangan lampiaskan marahmu. Lalu bagaimana cara supaya tidak melampiaskan marah, meredam marah? Bagaimana caranya? Diajarkan oleh ulama ada dua obat. Ya. Yang pertama disebut dafi', yang kedua disebut rafi'. Ini kayak seperti apa, air. Air ada rafi' dafi'. Masalah air, kalau kita belajar babu thaharah dalam ilmu fiqih, ada rafi', ada dafi'. Ini dalam masalah marah pun, dalam menahan amarah marah, meredam amarah marah, ini ada rafi', ada dafi'. Dafi'. Kalau dafi', sebelum kemarahan itu datang, kita lakukan hal ini supaya marah itu tidak datang. Itu namanya obat yang disebut dafi'. Nah, ini dafi' dengan cara mengingat fadilah seseorang yang mempunyai sifat lemah lembut, al-hilim, dan fadilah seseorang yang mempunyai sifat kadhiminal ghaiz, Ya, ini fadilah orang yang bersabar, fadilah orang yang lemah lembut. Itu fadilahnya apa? Ya, itu diingat ketika ada sesuatu yang kira-kira dapat menyebabkan dia marah. Ketika dia ingat itu, maka bisa mencegahnya untuk marah. Tapi kalau ada seseorang yang sudah terlanjur marah, terpancing emosinya, supaya tidak terluapkan emosi itu dan terlampiaskan, maka digunakan obat yang kedua, yaitu obat rafi', untuk menghilangkan amarah, sehingga amarah itu teredam, bukan menghilangkan, diredam ya, supaya tidak terlampiaskan. Apa itu? Yang pertama, beristi'adzah kepada Allah dari syaitan, berta'awudz dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah ini dari syaitan. Ya, marah ini dari syaitan. Di dalam hadis disebutkan, ya, saya kurang hafal nas hadisnya. Di dalam hadis disebutkan syaitan itu pada awalnya membisikkan manusia di dalam hatinya, menggoda manusia dalam hatinya. Tapi kalau orang itu sudah marah, maka syaitan sudah berada di ubun-ubunnya. Sehingga orang itu di perlakukan oleh syaitan seperti bola tendang, mau ditendang kemana aja bisa. Nah, kalau orang udah marah, mau diapain aja sama syaitan bisa. Itu bahayanya marah. Nah, itu beristiadah kepada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kalau enggak juga, masih juga ada hawa-hawa marah, maka kalau dia duduk, dia tiduran. Kalau dia berdiri, dia duduk. Jadi rubah posisi di saat dia marah. Kalau dia marah ketika dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau dia marah ketika dia duduk, hendaklah dia berbaring. Kalau juga enggak, maka jalan terakhir dengan berwudu atau mandi sekalian. Ya, karena marah ini dari syaitan, dan syaitan berasal dari api, dan yang memadamkan api adalah air. Maka wudu udah jalan terakhir, jalan terakhir untuk meredam marah seseorang. Insyaallah dengan wudu, seorang ketika berwudu dan kemudian selesai dari wudunya akan teredam amarahnya. Tapi yang lebih top chair dari obat ini, ada satu obat. Dimana kalau kita memegang obat ini dan memiliki obat ini, kita akan terhindar dari marah. Apa itu? Meyakini bahwasannya tidak ada yang melakukan semua yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-fa'il yang mengerjakan segala sesuatu di alam semesta ini, di sekitar kita ini, semuanya Allah. Bukan cuma matahari yang bergerak dari timur ke barat, terbit di timur, tenggelam di barat, bulan, bumi mengelilingi bulan, semua, bahkan perbuatan manusia yang menciptakan dan menggerakkannya siapa? Allah. Kalau seseorang mempunyai keyakinan kuat bahwa yang menggerakkan semuanya Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada seseorang yang berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang membuat dia marah, yang membuat dia emosinya naik, dan dia ingat bahwasanya itu juga perbuatan Allah, itu juga Allah yang menciptakan, maka mau tidak mau ketika dia cinta kepada Allah Ta'ala, dia akan redha, karena ini yang mengerjakan Allah, yang membuat Allah. Kenapa aku mesti marah? Kalaupun misalnya dia dicaci maki oleh orang lain, dilihat ini Allah Ta'ala yang melakukannya dan memperbuatnya dan menciptakannya, maka aku akan redha apapun yang dilakukan Allah terhadap diriku. Ketika dia redha dengan segala hal yang dilakukan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan marah. Ya, itu obat yang diambil dari tauhid, Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis kemuliaan bagi orang yang bisa meredam marah Ini yang kita bisa ingat-ingat ketika ada hal-hal yang membuat kita hampir marah. Kita ingat hadis ini, kata Rasul dalam hadis, man dafa'a ghaidhahu dafa'allahu anhu adzabah. Barang siapa yang mengenyahkan kemarahannya, meredam kemarahannya, maka Allah Ta'ala akan mengenyahkan azabnya nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita mau marah, kita ingat, kalau kita tahan, kita nyahkan marah ini, maka nanti pun Allah Ta'ala akan mengenyahkan dan menghindarkan azabnya dari diri kita. Kita ingat itu, kita ingat itu. Kemudian di dalam hadis lain, man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu, barang siapa yang meredam marah sedangkan dia mampu melampiaskannya, Allah Ta'ala akan panggil dia di hari kiamat nanti di hadapan orang-orang banyak, di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah berikan dia pilihan, pilih bidadari mana yang dia mau. Nah, disuruh milih bidadari mana yang dia mau pilih, ambil. Itu di depan semua makhluk di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Kemuliaan Allah Ta'ala berikan kepada orang ini ketika di dunia dia bisa menahan amarahnya. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan, di hari kiamat nanti akan ada seseorang yang menyeru, malaikat yang menyeru, man kana ajru Allah falyadkhulul jannah, barang siapa yang pahalanya diberikan oleh Allah Ta'ala, hanya Allah yang tahu pahalanya. Barang siapa yang pahalanya ada pada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia masuk surga. Kemudian ditanya-tanya, siapa ini orang yang pahalanya hanya Allah yang tahu? Kan Masya Allah, pahalanya cuma Allah yang tahu. Enggak diibaratkan pahalanya dengan sebesar ini atau sebesar itu, hanya Allah Ta'ala yang tahu yang tahu pahalanya. Maka ketika disuruh bangun untuk masuk dalam surga orang-orang itu, siapa yang bangun? Yang bangun al-'afuna 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Ketika marah dimaafkan orang lain, maka mereka itu nanti yang bangun ketika dipanggil oleh malaikat, hendaklah orang yang mempunyai pahala hanya Allah yang tahu masuk dalam sorga. Mereka yang bangun masuk dalam sorganya Allah Ta'ala, bi ghairi hisab, tanpa hisab, gak ditimbang amalnya, gak diperiksa buku-buku amalnya. Bismillah, masuk dalam sorga tanpa hisab. Nah, ini besar fadilahnya orang yang dapat memaafkan orang lain ketika dia marah, kemudian diredam amarahnya dan dimaafkan orang lain. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu man yamsiku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago bergulat. Ya, bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago bergulat. Ya, apa itu yang ada sering ditonton anak-anak itu? Oh, Smackdown. Bukan itu tuh orang yang kuat itu, kata Rasulullah tuh. Biar ototnya gede-gede, badannya besar-besar, bukan itu yang kuat, kata Rasul. Lalu yang kuat yang macam bagaimana? Yang kuat alladzi yamliku nafsahu atau yamsiku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa mengekang nafsunya, amarahnya ketika dia marah. Ya, orang ototnya besar tapi disentil dikit marah, waduh Masya Allah, ribut sana ribut sini, dipelototin dikit udah nyangar aja itu. Ini cerian nih, bukan orang kuat namanya ini, karena baru disinggung aja udah marah. Begitu Rasulullah SAW waktu di Mekah, ya, bicara masalah bergulat ini. Waktu beliau di Mekah, ada seorang musyrik terkenal dengan orang yang jago gulat. Badannya besar, Masya Allah kuat. Sampai-sampai diriwayatkan kuatnya itu, dia berdiri di atas tikar atau di atas karpet begini, tikar, ditarik tikarnya dari segala penjuru, dia enggak bergerak, tikarnya yang putus karena begitu kuatnya. Kalau orang-orang yang belajar silat itu artinya apa namanya, kuda-kudanya itu kuat tuh, ya. Begitu kuatnya sampai begitu tuh. Ditarik sana sana sana tikarnya, dia enggak bergeming sama sekali sampai tikarnya putus. Lalu dia berkatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad," katanya, "kalau kita bergulat, kalau aku kalah aku masuk Islam." Ditantang Rasulullah bergulat. Rasulullah, "Ayo." Ini kan dalam bahasa kita, "Ayo." Lalu bergulat dengan Rasulullah, dijatuhkan oleh Nabi. Wah, heran dia. Sejazirah Arab enggak ada yang bisa menjatuhkan dia. Di Mekah orang yang paling terkenal jago gulat, tiba-tiba dikalahkan dalam satu kali gerakan oleh Rasulullah. Kata dia, kedua kali wahai Muhammad, ini aneh, dia enggak percaya. Kedua kali nanti jatuh lagi, dikalahkan lagi oleh Rasul. Enggak percaya, ketiga kali minta dilayani oleh Rasulullah, kemudian ketiga kali jatuhkan lagi oleh Rasulullah. Lalu kata dia, apa? "Masya Allah, ente penyihir ulung, Masya Allah." Enggak mau masuk Islam, tadi katanya mau masuk Islam. Dibilang, akhirnya dibilang penyihir ulung Muhammad ini, Masya Allah, aneh dikalahin. Dibingung, aneh bisa kalah, penyihir ulung ini. Tapi pegulat yang begitu bukan orang yang kuat, kata Rasul. Yang kuat, yang bisa menahan hawa nafsu marahnya ketika dia marah. Ada yang cerita yang ma'ruf yang sering kita dengar tentang marah ini dari Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menyuruh salah satu pembantunya atau budaknya, kemudian dibawa menyuruh untuk bawa air panas atau masakan panas lainnya. Ketika itu di sampingnya ada anak beliau yang masih kecil. Tiba-tiba budak perempuan ini yang membawa air panas kesandung, jatuh air panasnya, menimpa anaknya yang masih kecil. Anak masih kecil ketimpa air panas, langsung wafat. Anak masih kecil, masih bayi, ketimpa air panas, langsung wafat. Gimana kira-kira itu ayah ngelihat anaknya seperti itu? Hah? Kalau pembantu kita di rumah melakukan hal itu, Masya Allah, ini wajar betul kalau orang marah seperti ini, kan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, merah mukanya. Oh, ini anaknya sampai meninggal karena kecerobohan budaknya ini. Merah mukanya. Tapi kemudian budaknya ini pintar, ya, bergaul dengan orang alim, sehingga dapat ilmu. Jadi budak orang alim, maka dia pun mendapatkan bagian daripada ilmunya. Kata budaknya ini, "Ingatlah firman Allah," katanya. "Apa firman Allah?" Emosi beliau marah, merah mukanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wal kadhiminal ghaiz." Allah menyebutkan dalam ayat itu sifat orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaiz, mereka itu orang-orang yang dapat meredam hawa nafsunya. Lalu beliau pun terdiam dan beliau mengatakan, "Kadhamtu ghaizi, aku telah redam hawa nafsu marahku. Udah enggak marah." Ya. Tapi kadang orang bisa meredam marah tapi kesel masih ada dalam hati. Ya. Entah, jangan sekarang, besok. Maka beliau, budaknya pun mengatakan, meneruskan ayat yang dibacanya. Dia mengatakan, "Wal 'afina 'anin nas," dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Ya, lalu dia katakan, "Afautu 'anka," aku maafkan engkau. Masya Allah, anaknya hebat. "Aku maafkan engkau." Lalu dia ambil kesempatan juga sama budaknya ini. "Wallahu yuhibbul muhsinin," dan Allah Ta'ala senang, suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu kata Sayyidina Ali dan Abidin, "Anta hurrun li wajhillah," anta merdeka, udah sana pergi. "Merdeka, aku merdekakan kau karena Allah." Awalnya gara-gara membuat wafat anaknya, tapi ujung-ujungnya jadi orang yang merdeka. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Para ulama Begitu mereka menahan dan meredam hawa nafsu mereka ketika marah. Ya. Kata Sayyidina Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ada seorang datang kepadanya. Kata orang itu, wahai tuan, fulan itu ngejelek-jelekin ente tuh. Oh, fulan nih, sebutin namanya. Fulan tuh ngejelek-jelekin ente. Tabiat manusia, kalau ada orang yang datang, ada orang yang datang sama kita, kemudian dia bilang, tuh fulan tuh ngomong sama ente begini begitu tentang ente begini ngejelek-jelekin. Marah enggak? Marah gitu. Ya. Tapi Sayyidina Al-Fudail bin Iyad bukan orang biasa, dia tahu bagaimana sifat nafsu. Ini kalau anda marah, yang senang setan. Kalau anda marah, yang senang setan. Kalau kepancing dengan kabar ini dan marah, yang senang setan. Tapi kalau dia enggak kepancing, yang marah, yang kesel, jadi yang kesel setan juga. Kalau aku marah, yang senang setan. Kalau aku tidak kepancing, aku bisa meredam marahku, maka yang senang, yang kesel pun setan. Maka lebih baik aku membuat setan kesel daripada setan senang. Lalu dia katakan, wallah demi Allah, aku akan buat dia marah dan kesel. Maksudnya iblis, setan. Lalu beliau mengatakan, beliau berdoa angkat tangan, Allahumma in kana shadiqan faghfirli. Ya Allah, jika lo kabar itu betul, ini dijelek-jelekin begini begitu, kalau itu kabar betul, emang aku begitu, faghfirli, ampuni aku, maafkan aku. Wa in kana kadziban, jika lo kabar itu enggak betul, aku enggak punya sifat yang disebutkan itu, yang jelek-jelek itu, faghfirlahu, maka ampuni orang itu. Maka yang setan jadi kesel. Setannya jadi kesel sekarang karena enggak bisa membuat Sayyidina Fudail bin Iyad jadi marah. Maka ampuni dia. Contoh tuh. Ya, berapa banyak kita kadang orang datang, fulan tuh ngomong mente begini begitu. Nah, ini udah tahu dari kita tuntunannya nih, ikutannya dari para ulama salihin. Ya, ucapkan bahkan di depannya, Allahumma in kana shadiqan, kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah, jika orang itu betul apa yang diucapkannya, maka ampuni saya. Kalau orang itu salah dalam ucapannya, maka ampuni dia. Begitu. Doa yang diajarkan oleh para salihin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat-sifat yang dicintai Allah dan dijauhi dari sifat yang dimurkai Allah, sehingga kita diwafatkan dalam husnul khatimah dan ditempatkan dalam firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina namda alihim garul maghdubi alihim waladhalin. Amin. Rabbana anfa'na bima'allamtana, Rabbi allimna al-lazhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahadil qutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tardadhi qawlan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nukfa kulla shar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ahli wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.